Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat itu, kita dipertemukan di dalam majlis ini, di dalam masjid ini. Semoga menjadi amal kebaikan kita, menjadi amal soleh kita. Salah satu dari prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu senantiasa menghormati, memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sebagaimana kalangan di luar Islam, tidak sebagaimana kalangan Syiah Rafidhah yang sedemikian gencar dan dahsyat melecehkan, meremehkan, mencela, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berpesan kepada kita, la tasubbu ashabi. Jangan engkau cela para sahabatku. Dan demikianlah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah telah meridai mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga para sahabat telah ridha kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladhina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terlebih dahulu, yang paling awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah disiapkan bagi mereka jannah yang di bawahnya sungai-sungai mengalir, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Inilah salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang kemuliaan para sahabat, yang menyebutkan tentang tingginya kedudukan mereka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyebutkan sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, pada masa di mana aku hidup di dalamnya, kemudian orang-orang yang setelahnya, dan kemudian orang-orang yang setelahnya. Penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan bahwasannya sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masa zaman di mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan di dalam Sahih Muslim ketika hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyun nasi khairun. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapakah manusia yang terbaik itu? Maka qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-qarnul ladhi ana fihi thumma thani thumma thalith. Manusia yang terbaik adalah manusia yang hidup pada zaman di mana saya berada di dalamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, generasi berikutnya, generasi yang kedua, generasi berikutnya, generasi yang ketiga. Inilah sebaik-baik manusia. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk meniru, meneladani dari generasi terbaik tersebut, yang di dalam terminologi agama disebut sebagai salafus saleh. Salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh. Siapa mereka? Yaitu para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat yang mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana disebutkan bahwasannya ketika ada orang yang bertanya kepada Abul Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana termaktub di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Jarir dengan sanad yang hasan, anna Hamzata Ibnu Al-Mughirah qala sa'altu Abul Aliyah an qaulillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim qala huwa Rasulullah wa sahibahu min ba'di Abu Bakar wa Umar qala fa'ataitul Hasan fa'akhbartuhu bidhalik yakni ma ra'yuka faqala sadaqa wa nasaha. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan ketika saya tanyakan kepada Abul Aliyah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka disebutkan oleh Abul Aliyah rahimahullah yang dimaksud dengan jalan yang lurus ai huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahibahu min ba'dih, dan yang ditempuh oleh kedua sahabatnya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu Abu Bakar wa Umar. Inilah yang disebutkan di dalam kitab tafsir bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu menempati kedudukan yang mulia. Dan di dalam keterangan dari tafsir ini menyebutkan bagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mendapatkan kedudukan yang mulia, tidak sebagaimana kalangan Syiah Rafidhah yang mencela mencaci maki sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan Abu Bakar wa Umar sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy, sebuah penghinaan, sebuah pelecehan, caci maki yang tidak sepatutnya diberikan kepada orang-orang yang mulia. Ini salah satu dari sekian banyak penghormatan para ulama dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap para sahabat. Demikian juga Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam risalah beliau I'lamul Muwaqqi'in, disebutkan bahwasannya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kullu sahabah munibun ilallahi ta'ala. Setiap para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilih, oleh karena itu wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilih, yaitu dengan cara mengikuti perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya, i'tiqadiyahnya, keyakinan-keyakinannya, dan ini termasuk dari sebesar-besarnya jalan keselamatan itu sendiri. Dan dalil bahwasannya mereka adalah orang-orang yang kembali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjuki mereka para sahabat. Menunjuki mereka dengan Islam. Para sahabat berpegang teguh kepada al-Islam. Dalam surat Asy-Syura disebutkan pada ayat ke-13. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kepadanya orang yang kembali. Ikhwafiddin a'azakumullah. Ini beberapa hal yang terkait dengan pentingnya kita meneladani, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Oleh karenanya, sekian banyak penjelasan dari para ulama yang memuliakan tentang para sahabat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang telah dijanjikan untuk memasuki jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menukilkan kisah dari kehidupan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup. Kisah yang bisa kita petik ibrah ataupun pelajarannya. Kisah yang setidaknya bisa menginspirasi kita untuk beramal saleh dengan lebih baik lagi. Ikhwafiddin a'azakumullah, ketika di negeri kita sedang digalakkan pembentukan karakter untuk segenap anak-anak bangsa, maka penukilan kisah-kisah sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan figur kepada diri kita, anak-anak kita, generasi dari kaum muslimin yang sebahagian dari mereka telah kehilangan figur, telah kehilangan orang-orang yang patut untuk diteladani. Maka mendekatkan kisah-kisah perjuangan amaliyah yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum adalah merupakan salah satu bentuk upaya menanamkan karakter yang mulia kepada diri anak-anak bangsa. Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, dan satu di antaranya yang ingin diungkap kisahnya, yaitu seorang sahabat wanita bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha, maka kita akan dapati sekian banyak keutamaan yang telah ditunjukkan oleh sosok sahabat wanita satu ini radhiyallahu anha. Di antaranya banyak kisah mewarnai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari pribadi Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini. Pertama, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berselang beberapa saat tiba di kota Madinah dari hijrah beliau. Hijrah beliau dari Makkah ke Madinah. Kemudian seorang wanita beserta anak laki-lakinya yang masih berusia 10 tahun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanita tersebut menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza Anas yakhdumuka." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini Anas yang akan membantu dirimu. Ummu Sulaim sebagai seorang ibu menyerahkan anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar anaknya bisa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak lantas memperlakukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu saja. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidiknya, membimbingnya, mengarahkannya. Dari mulai anak-anak hingga kemudian tumbuh dewasa. Satu di antara bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bentuk bimbingan beliau, bentuk tarbiyah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu dengan mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan doa yang cukup ma'ruf, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, terdapat di dalam Sahih Muslim. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaitu, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma'ataitahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anak-anaknya, dan berkahilah bagi dia apa-apa yang engkau berikan kepadanya. Doa kebaikan untuk sahabat kecil Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang saat itu masih usia 10 tahun. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan doa kepada anak-anak. Dan ini salah satu bentuk tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu masih kecil. Mendoakan agar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma difaqihkan dalam urusan agama. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan ia dalam urusan agama. wa'allamuhu at-ta'wil, dan ajarkan kepada dia at-ta'wil, maksudnya adalah at-tafsir. Sehingga kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan julukan sebagai penerjemah Al-Quran, dalam hal ini penafsir Al-Quran, dan hibrul ummah, tinta umat, karena ilmunya tak pernah habis. Itu diantara bentuk bimbingan, bentuk tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis itu, kana yazurul Ansar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul Ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa yad'u lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, yaitu anak-anak kaum Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke perkampungan Ansar, menyalami anak-anak, memberi salam kepada anak-anak, mengusap kepala anak-anak Ansar, dalam riwayat lain disebutkan mendoakan anak-anak Ansar itu. Salah satu bentuk tarbiyah yang harus kita tiru, selalu mendoakan anak-anak kita. Sebagai orang tua kita mendoakan anak-anak kita. Sebagai pendidik kita mendoakan anak didik kita. Doakan mereka. Dan demikianlah yang dicontohkan oleh para ulama terhadap anak didiknya. Terhadap orang-orang yang dididiknya. Salah satu contoh misalnya, di dalam risalah Salatatul Usul, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalimat yang pertama, yaitu kalimat bimbingan dan doa, i'lam rahimakallah, ketahuilah oleh engkau, wahai yang semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa. Doa seorang pendidik kepada orang yang dididik. Dan begitulah contoh-contoh tarbiyah yang baik. Tidak senantiasa mengandalkan kepiawaiannya di dalam mendidik, tidak. Tidak senantiasa mengandalkan ilmu yang ditransfer kepada anak didiknya, tidak. Tetapi seorang pendidik yang baik, ia senantiasa tidak melupakan anak didiknya untuk mendoakannya. Terlebih ketika ia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika ia sedang menyendiri, sedang tafakur, sedang berusaha untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Di sepertiga malam, ia berdoa, tidak hanya untuk kebaikan dirinya, tetapi ia juga tidak melupakan anak didiknya untuk ia doakan. Dan itu adalah bahagian dari tarbiyah untuk anak-anak kita. Dan ini yang kadang dilupakan. Bahwasannya doa itu merupakan bahagian dari tarbiyah itu sendiri. Merupakan bahagian dari pendidikan itu sendiri. Maka sedemikian banyak contoh dari salafuna saleh, orang-orang saleh kita terdahulu, yang banyak dan banyak sekali dari contoh mereka tidak pernah lalai untuk tidak pernah lalai untuk mendoakan anak didiknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, putra dari Ummu Sulaim. Kemudian juga kita dapati kisah yang berkaitan dengan Ummu Sulaim, yaitu kisah ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha dilamar oleh seorang laki-laki dengan nama kunyah Abu Talha. Abu Talha melamar Ummu Sulaim yang ketika itu telah ditinggal mati oleh suaminya Malik, yang lari ke negeri Syam dan kemudian meninggal dalam kekafiran. Maka Abu Talha mencoba untuk melamar Ummu Sulaim. Namun Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Abu Talha, tidak ada orang yang seperti dirimu untuk ditolak lamarannya. Akan tetapi dirimu masih dalam keadaan kafir, sementara aku seorang wanita muslimah. Yang demikian itu tidak bisa untuk kemudian naik ke pelaminan, ke pernikahan." Abu Talha mengatakan, "Kalau begitu, apa yang bisa dijadikan mahar untukmu?" Kata Ummu Sulaim, "Tidak ada maharku." Kemudian kata Abu Talha, yang dimaksud mahar itu as-safra wal bayda, kuning dan putih, maksudnya maharmu adalah emas atau perak. Kemudian kata Ummu Sulaim radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, "Fa inni la uridu safra wala bayda." Sesungguhnya saya tidak menginginkan emas, tidak pula menginginkan perak. "Uridu minka al-Islam." Namun saya menginginkan, kalau pernikahan itu terjadi, mahar darimu adalah Islamnya dirimu. Inilah yang diminta, mahar yang diminta oleh Ummu Sulaim. Agama. Menginginkan agar Abu Talha Islam. Berislam, memeluk Islam. Dan itulah maharnya. Menunjukkan bahwasannya beliau radhiyallahu anha adalah wanita mulia. Wanita mulia yang lebih mengutamakan agama dibandingkan harta kekayaan. Karena sebelumnya beliau ditawari as-safra wal bayda, emas atau perak. Namun hal-hal yang sifatnya keduniaan itu ditolak. Saya tidak menginginkan mahar itu hanya sifatnya keduniaan. Tetapi yang diinginkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah berislamnya Abu Talha. Memeluk Islam Abu Talha. Maka agama di atas segalanya. Kepentingan agama di atas segalanya. Bagi Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sehingga hal-hal yang sifatnya keduniaan beliau kesampingkan. Tidak kemudian beliau merengkuhnya untuk memilikinya. Dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai agama. Kemudian dalam kisah yang lain, meskipun kisah ini masih dalam bentuk perselisihan, yang terkait dengan Ummu Sulaim adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan seorang tamu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istrinya, adakah sesuatu yang bisa dihidangkan untuk tamu ini? Para istrinya menyatakan, tidak ada makanan untuk bisa dihidangkan kepada para tamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, siapakah yang bisa menjamu tamuku malam ini? Seorang laki-laki kemudian berdiri dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Maka laki-laki ini bergegas pulang sebelum tamunya tiba. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada istrinya, adakah makanan, adakah malam ini makanan yang bisa disajikan kepada tamunya, kepada tamu yang akan datang. Sang istri mengatakan, ada, tinggal sepotong roti, itu pun bagian dari jatah untuk anak kita yang belum makan malam. Kemudian kata sang suami, kalau demikian tidurkan anak kita. Berikan sepotong roti itu untuk tamu kita. Untuk makan malam tamu kita. Kemudian padamkan lampu agar tamu kita tidak melihat bahwasannya yang makan itu hanya dirinya sendiri. Sementara tuan rumah yang mendampinginya tidak ikut makan. Maka kemudian ketika sang tamu sudah masuk, sepotong roti itu pun disuguhkan. Dan kemudian roti itu pun dimakan oleh sang tamu. Dalam keadaan roti itu adalah jatah makan malam bagi anaknya. Dan kisah ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman atas kejadian sahabat itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan kaum muhajir atas diri-diri mereka. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka lebih membutuhkan untuk dirinya sendiri, tapi mereka utamakan orang lain. Di dalam riwayat disebutkan bahwasannya sepasang suami istri ini adalah, sang suami adalah Abu Talha, sang istri adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Demikian mulianya amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekian banyak kisah-kisah yang terkait dengan Ummu Sulaim ini. Di antaranya lagi disebutkan, saya nukilkan dari Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadisnya dinukil dari riwayat Imam Muslim, yaitu kisah Ummu Sulaim. Disebutkan di sini, qala mata ibnun li Abi Talhah min Ummu Sulaim radhiyallahu an. Ketika putra Abi Talhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia, faqalat li ahliha, Maka kemudian Ummu Sulaim berkata kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, La tuhadithu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhadithu. Jangan sekali-kali ceritakan tentang anaknya yang sudah meninggal dunia, tentang anaknya Abu Talha yang sudah meninggal dunia kepada Abu Talha. Jadi ketika itu suaminya Abu Talha sedang bepergian. Putranya, putra Abu Talha dari Ummu Sulaim ini meninggal dunia. Maka kata Ummu Sulaim kepada yang lain, jangan ceritakan ini dulu. Jangan sampaikan berita kematian anaknya ini kepada Abu Talha. Biarkan saya nanti yang akan menyampaikannya. Qala faja'a fa faqarrabat ilaihi asha'an fa akala wa syariba. Maka kemudian Abu Talha pun tiba. Abu Talha tiba, masuk ke rumah, dan kemudian Ummu Sulaim menyediakan makan malam, jamuan makan malam untuk suaminya yang baru tiba di rumah. Fa'akala wa syariba, kemudian Abu Talha pun makan, Abu Talha pun minum. Thumma, kemudian tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha berdandan secantik-cantiknya, berdandan. Belum pernah berdandan, berhias secantik itu sebelumnya. Fawaqa'a biha, sampai kemudian suami istri pun, kedua suami istri pun, ya, sang suami dan istri itu pun kemudian berhubungan. Falamma an ra'at annahu qad sabi'a wa asaba minha. Maka ketika Ummu Sulaim sudah melihat suaminya sudah kenyang, bahkan sudah berhubungan dengan dia, suaminya sudah dalam keadaan jiwanya siap untuk menerima berita kematian putranya, maka Ummu Sulaim baru menyampaikan berita kematian tentang anaknya Abu Talha. Qalat ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Wahai Abu Talha, seandainya satu kaum memberikan pinjaman, mereka meminjamkan sesuatu kepada tuan rumahnya, kemudian setelah itu mereka, kaum tersebut yang meminjamkan itu, meminta kembali barang yang dipinjamkannya itu kepada tuan rumahnya, alahum ayyamna'uhum, apakah engkau sebagai tuan rumahnya kemudian menolak untuk tidak mau memberikan barang pinjaman itu? Qala, maka kata Abu Talha, la, tidak demikian. Ya, tentunya barang pinjaman itu diberikan kepada orang yang meminjamkannya, karena sudah diminta. Faqalat, maka kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, fahtasib ibnaka. Maka sekarang engkau bermohonlah pahala, bersabar dan bermohonlah pahala atas kematian putramu. Berita kematian ini disampaikan kepada suaminya. Ya. Luar biasa kisahnya. Bagaimana seorang istri, ya, tidak langsung suaminya datang cerita, ya, suami kaget, tidak demikian. Ummu Sulaim, ya, sedemikian rapih menata, sehingga suaminya bila perlu jangan sampai terusik dengan berita sedih tentang kematian putranya itu. Luar biasa. Seorang istri yang ingin sekali membahagiakan suaminya. Seorang istri yang tidak ingin terlihat pada diri suaminya kesedihan. Walaupun secara manusiawi putranya meninggal dunia tentu sedih. Tetapi bagaimana upaya untuk bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang kemudian tidak, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Sedemikian indahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha menata agar suaminya tidak merasa tersakiti. Ini salah satu dari contoh bagaimana Ummu Sulaim bersikap kepada sang suami. Sengaja saya menyampaikan kisah ini karena pada bulan yang lalu kita sampaikan kisah sang suami kan. Jadi biar imbang. Suami sudah, sekarang istrinya. Jangan suaminya saja yang dituntut supaya ahsan terbaik gitu kan. Nah, istri juga harus baik juga sama suami. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah memberikan contoh bagaimana seorang istri yang sedemikian besar keinginannya untuk membahagiakan suaminya. Walaupun berita kematian itu akhirnya sampai juga kepada suaminya. Qala, kemudian faghadiba, bagaimanapun juga Abu Thalhah kemudian terusik dan tampak marah. Tsumma qala, kemudian Abu Thalhah mengatakan, taraktini hatta idza talakh talattakhtu tsumma akhbartini bibni. Kata Abu Thalhah radhiyallahu anhu, engkau biarkan diriku seperti ini hingga aku berlumuran menjadi laki-laki yang sudah dalam keadaan junub, kemudian engkau baru kabarkan tentang kematian anakku. Ekspresi dari Abu Thalhah. Fantolako, maka Abu Thalhah pun keluar dari rumah. Hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjumpa, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Fa akhbarahu bima kana, maka kemudian Abu Thalhah radhiyallahu anhu mengabarkan apa yang terjadi di rumahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Thalhah. Barakallah fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi, memberikan keberkahan malam itu bagi kalian berdua. Maka kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha pun hamil. Dikaruniai lagi calon anak. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwafiddin azakumullah, ini diantara kisah terkait dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan manakala kita bisa memetik kisah yang sedemikian agung ini untuk kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, bagaimana seorang istri yang sedemikian besar ingin berbakti kepada sang suami, bagaimana seorang istri yang sedemikian besar ingin menyenangkan sang suami, dan bagaimana teladan, kisah yang memberikan keteladanan apa yang dilakukan oleh seorang istri yang menginginkan sang suami tidak dalam kemudian bersedih ataupun hal-hal yang kurang baik. Bagaimana seorang istri ingin menjaga semuanya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bagaimana seorang istri menyediakan jamuan makan untuk sang suami. Yang tentunya menyediakan jamuan makan ini sedemikian rupa, tidak sekedar makanannya yang disediakan, tapi bentuk sikap, bentuk perilaku. Walaupun makanannya enak, kalau sikap menyuguhkannya tidak enak, nyoh, makan. Ya kan tetap gak enak makanannya. Tapi walaupun makanannya sederhana, ya, tempe tahu, ya, atau makanan yang seadanya lah, adanya bebek gorengnya disuguhkan, adanya sate disuguhkan, seadanya. Ya. Tapi dengan penyajian yang sedemikian rupa, menyenangkan, orang pun akan senang. Walaupun hanya lauk pauknya atau nasinya sederhana saja. Ya. Ini merupakan satu bentuk perilaku. Ya. Sedemikian besar perilaku seorang istri itu, sedemikian besar memberikan pengaruh kepada suami. Dan suami pun sedemikian besar pula kemudian menimpali sikap-sikap baik sang istri itu dengan baik pula. Tidak kemudian mencaci maki makanannya, kok suguhannya cuma ini saja. Dari kemarin cuma tempe dan tempe terus. Tidak senantiasa berkeluh kesah. Menerima qanaah apa yang disuguhkan. Bila sudah terjadi timbal balik seperti ini, satu dengan lainnya saling memahami, satu dengan lainnya saling menunjukkan sikap yang baik, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberkahi hubungan suami istri tersebut di dalam kehidupan keluarganya. Ikhwafiddin azakumullah, demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan. Satu kisah yang mudah-mudahan bisa kita petik hikmah dari kisah tersebut, pelajaran dari kisah tersebut. Betapa banyak kisah-kisah yang perlu kita konsumsi, yang perlu disuguhkan kepada anak-anak kita. Kisah-kisah para sahabat wanita yang perlu kita kisahkan, kita ceritakan kepada anak-anak perempuan kita. Kisah-kisah kehebatan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum untuk anak-anak putra-putri kita. Kisah perjuangan mereka yang kisah-kisah itu akan membentuk karakter mereka. Oh begini sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Oh begini sahabat Hamzah. Oh begini sahabat Abu Hurairah dan seterusnya. Sungguh indah manakala kisah-kisah ini kita nukilkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Melalui metode berkisah ini, mudah-mudahan diri kita, anak-anak kita, semua istri kita bisa memetik pelajaran-pelajaran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.